Sayangku dengarkan lagu merdu cerita cinta. Rindu hati ini ingin jumpa belahan jiwaku. Jangan kenangan manis. Selalu ku teringat belai manja kecupan mesra dingin.